syukur wis malah enak wiridan apa dewe aneh kamar malah ra kangelan ado-ado marang Jogja aduh ora karuan. Lah kula kok mesti mulang teng sarang Jumat injing ngantos jam 4 mucal teng Kudus sing bodhe biyet kula budi menara padha damaran. Jam 4 itu sama sih di Kudus. Jam 5 travel saya itu jam 5 dari Pati terus ke Pati. Jam 5 naik travel ke sini. Ya sak rumat-rumat ini wis ora perlu ditakokno. Lah aku mah ngerti wong sapi. Ya aku kuwi bawa cita ning arepku gak wani. Enteng ya dewa. Imam Syafi'i nanya untuk orang itu kayak bunga yang berduit. Jadi dari Imam Syafi'i orang itu api, kadang api mau dijelok kayak bunga mawar yang berduit. Iku lamsun ida nazarta nabuk delok iku halus api kok syaukun ida lamista tapi ri nabuk cekat. Kadang manusia itu keliru orang api itu tonggo, api orang dia mau dijelok kohadu nah, sawang sinawan api kabeh khususun kabeh. Aku kadang milih akrab mbek wong sing mbek pangeran wis didesendri ya kroso. Kowe ngrasa akrab sang bareng ra oleh ngremung jare akrab tak utangi. Sing ngongkon nyekel iku sapa? Mawar iku didelok blok goblok. Aja dicekel. Cekel yo perih wong ana. Tapi kuwi elmune. Dadi nek pantese didelok yo delok ora perlu. Lah kula mbek bupati akrab mbek gubernur tapi aku ora pantese dicekel apa didelok ya. Ya kok iya Pak iki jenis sing piye iki? Lah jenise dicekel ya dicekel, lah jenise didelok ya. Lah iki. Ini mulane ngaji ben utek lu bener. Lah kita ini kadang berlebihan ngelola umat ini dianggap ya didelok ya dicekel. Lu wong itu urusan dhewe-dhewe. Ayo jajal umatku sing bojone rayu lah. Wis semono sing ayu. Dia batur ya aku turu be aku mumpung nyuk. So ya harus sing mikir, waduh wayahe kok. Ya kan remen. Sik punah mung jadi elek ora tak hitung. Ngamale gampang. Artinya barang apik we kan. Pas bojone arep-arep sing lanang turu ning omah, pas sing lanang kon batur iki ini itu kan masalah. Dan saya merasa engko nang dole. Mulane gue wong sing bojone we ra gelem. Oh, saya kuwi iso sapa ra ros-ros ngomong. Aku aman apa? Wes tak terusno cerita Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni singkat cerita, sampai Rasulullah wafat atau intaqala ila ruh. Nak wafat masih ke intaqala ila ruh iki lala. Niku mboten kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin terus setiap ada tamu dari Qarn. Qarn itu kampung halamannya sinten? Wes pasti ditanya. Hal fikum Wes Al-Qarni? Apa di antara kalian ada Wes Al-Qarni? Lama-lama saking mangkeli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden. Sesuai takok. Lima daya Amirul Mukminin. Kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini. Jare sapa? Wes Al-Qarni ku gendeng. Karena di kampungnya dia itu nyon sewu tapi aja tiru. Dia itu jarang Jumatan. Dia itu makan itu dari pelonco dari bibit-bibit itu semacam pelonco krai ning Indonesia jabal-jabal itu cara mriki kados. Kotoran apa jenenge? Sing digubuhan leteng gitu. Tempat sampah di sorong tempat sampah pun. Apa? Singguri omah di gubuan kotoran macam-macam. Tapi orang di sorong tempat sampah. Eh mas balah di orang pasar. Tegangan ya juga. Di sorong tempat sampah. Kau tahu suka juga. Lama mana tempat sampah? Lama. Tempat sampah itu mapan. Omah kau rano. Pertama wong engke-engke mulai wong saiki ono sampah organik to. Kaca apa nek? Kertas. Wong engke-engke ono. Dianggap wong gendeng. Lah dekne dadi wali kutub terbaik di era tabi'in iku amale ngeten nak mbok iki. Dekne misale di beras 1 kilo tapi aja tiru. Kowe ora ngarah dadi wali tetep rugi nih rugi. Rugi. Terus ora bakal dadi wali koyo sinten? Paling waline kan. Iku mesti yang kerja anak wedok ya. Nanti kalau niku mengenai nasi anak wedok ngaku ali juga boleh. Dia anak apa? Wali nikah. Dia itu amalan yang ngeten, rumah nonton. Dia itu tidak berani punya uang atau beras atau apa saja yang menjadikan potensi dihisap. Misalnya gini, dia ini kecil di beras 1 kilo. Bengi itu dintek no. Kalau duitnya karek 1 sewu ya dintek no. Alasannya, Gusti saya tidak ikut tanggung jawab dan tidak mau menerima hisap. Nanti kalau ada orang kelaparan jenengan nyalano kula mergo kula di beras kok ana wong. Dadi dintekno ben sok ben ra kena kisah. Ana mlarat ora pakai beras. Kula ora duwe. Dadi yo dak, artine yo dak. Nah akhirnya resikane apa? Dekne ora wani di klambi loro, kuwatire nek di klambi loro ana wong ora kelar tuku klambi. Sementara dekne di klambi sar. Yo mbok sing tok. Akhirnya apa? Kalau pas Jumatan kok pas iku najis, ora Jumatan. Mergo dekne pikirane wedi. Lah mulane aku mau jawab jati ru. Kowe niru ora bakal dadi wali kutub, Pak. Paham? Wes soal hasil. Lah dekne yo mau mangan barang sing diperebutkan. Dagangan senajan toh halal itu sesuatu yang diperebutkan, tapi nek wis didakok ning sampah. Artinya yang punya saja ikrot, yang punya saja ingin membuang. Ini pasti halal. Mojo tiru tak bulan bali. Yo kene kan cerita wong saleh ora perlu niru, Kak. Mos penting seneng wong saleh ora perlu niru. Saleh ngene-ngene ora perlu tiru. Niru saleh sing sugih, sedekah kok Abu Bakar lha iku tiru. Tapi sugese. Padha angele lho asine. Kowe ngidolak anak Abu Bakar sing ngamal ning Nabi, syaratte sugese. Lho umur-umur sakmene yo abot. Lho ngamal Abu Bakar ning Nabi ku mbel jat kang ora trimo. Kowe nate ngitung sedekah isi dina sepan perang Tabuk tok itu sekitar 16 miliar. Lah kok ora piye 1000 dinar. Ayo hitung ae. 1000 dinar sing dinar itu 1000 dinar. Padahal sak dinar 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar sekitar anggap ae 4000 gram. 4000 gram kok gawe 500.000 wis. 2 miliar. Pokoke miliar tau sih. Ya nyumbange Utsman ning perang Tabuk itu sing rupa emas, belum jaran, belum unta itu 1000 dinar. Sak dinare 4,2 gram. Pengno. Dadi dhisik usum nang Nabi ora usum salam tablak sak juta rong juta miliar. Kiape niru ngono. Oh niru kowe Gus, dhewe sugese. Ilah dia pe mangan. Ayo milih. Nak niru Abu Bakar sugese, nak niru Wes Alkorni. Mangan opo? Ning sampah. Niru aku yo kudu alim, ayo angel meneh. Ayo niru sapa sih? Yo jadi diri sendiri, berani. Berani jadi diri sendiri hebat. Jadi saya iki jargone opo? Berani jadi diri sendiri hebat. Singkat dia itu ilmunya gitu. Pokoknya enggak boleh atau enggak berani punya barang yang nanti menjadi alasan Allah meng. Jadi persis kanjeng Nabi, kanjeng Nabi ku angger dalu badhe sare kok duwe dhuwit sak dinar. Kok iso turu? Muka mlaku kok tak cetakoki ya Aisyah. Jenengan ora iso turu. Ning omahku iso ana dhuwit. Pasti ku wong akhire Bilal bebe mlaku-mlaku pokoke akhire ya entuk. Butuhe Nabi pun tak. Akeh niru Nabi bagian iku kan yo ora iso. Ayo kepengin, lha nirune sing bangsa. Nabi itu isinya tidak satu. Ya, tapi Nabi juga berani nyimpen dinar. Kau wani niru saya. Senangnya kok niru saya enak. Nabi cingkrang balap cingkrang. Nabi wapal Quran. Ayo nak wani. Lagi sering dibantah. Ada ini kiai kok tidak cingkrang. Tapi aku wapal Quran. Nabi wapal Quran. Kau wapal Quran. Angel di. Jadi uang gue yo mikir. Jadi rosak. Iya, nah ada sunah rasul, sunah rasul itu rajin kerang tok, termasuk apal. Ora terima apal sing go. Berarti nek wong rapal Quran yo ora pati anut. Ya tapi wis dicira wis. Lah kono jero-jero nek ngulane iki maksud e wis biasa wae. Akhire singkat cerita Uwais Al-Qarni dilakopi Khairul Qurun Uwais Al-Qarni. La Ibnu Hayyan ni wonten sing maca Ibnu Hibban. Nek kula niku keyakinan kula Ibnu Hayyan mergo titike kok ana sing ketitik bar sing ketitik ya. Itu seseorang yang tahu hadis tentang fadhilu wasal kok. Ini mboten napa-napa iki kula cerita mergo di grusolihin apa tatanas zalul barokat. Ngeling-eling wong saleh iku dadekno berkah apa. Ibnu Hayyan niku ngerti fadhilu wasal kok itu digolek. Digolek iku ora ketemu berhari-hari nek ketemu. Ketika ketemu itu menggunakan sungai Dajlah. Makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Irak, di Koran itu kawasan Irak. Buktinya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajlah. Dajlah itu apa, sungai yang di mana? Irak. Ini itu mau kelambini sitok pas berdiri wudhu. Senengannya wudhu, senengannya pakai paper, banyak wudhu. Ini dari wudhu dia. Terus si Ibnu Hayyan tadi tanya gini, anta Uwais Al-Qarni, apakah kamu Uwais Al-Qarni? Terus jawab, Uwais, apa kamu Ibnu Hayyan? Iya, kok kamu tahu nama saya? Jadi, roh saya sudah tahu kalau kamu mau datang. Ya. Wah, berarti Uwais Al-Qarni tenang. Maksudnya, nak palsu kan gak muka siapa. nak kawe kan gak muka syafa ini sampai muka syafa itu berarti asli masyhur. Kemudian saya ajak salaman, iya coba tiru, nah aku niru oleh. Kemudian saya ajak salaman, dia menolak. Fa'aba ayyusohifani, dia menolak saya ajak. Nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat, salaman itu sunnah. Saya sepakat, oh, salaman itu sunnah. Tapi ada orang tertentu, yang salaman itu sebaiknya jangan. Masyur itu, Abdul bin Mas'ud itu kalau di daerah, no, di Jujur itu tidak mau. Ketika dia ditanya, apakah ini haram? Tidak. Tapi kamu hina, zillatan ditapek wa fitnatan ditmaktub. Sing derekno nyucup iku ino. Sing dicucup nak ra iso jaga atine ujug. Sehingga